Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayhi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالحمد لله syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terkhusus nikmat beriman dan Islam yang merupakan nikmat yang teragung, yang termulia, yang Allah SWT anugerahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau berisar dan berjuang. Hadirin ikhwan fillah rahimahullah iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kebahagiaan seorang hamba yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, itu tergantung kepada dua poin. Yang pertama, kuwatun amaliyah dan kuwatun ilmiah dan kuwatun amaliyah. Kekuatan seorang hamba dalam mengkaji ilmu yang mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan di sisi Allah SWT, dan kekuatan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh ilmu tersebut. Maka semakin sempurna dua kekuatan tersebut, akan semakin sempurna pula kebahagiaan yang akan dia gapai di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan kekuatan ilmiah seorang hamba itu dengan 5 perkara. Dengan 5 perkara. Yang pertama, ma'rifatu khatirihi wa bari'ihi. Seorang mengilmui siapa penciptanya, siapa yang menguasainya, siapa yang memeliharanya. Yang kedua, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Seorang mengilmui asma, nama-nama, sifat-sifat, ketetapan dan ketentuan, serta kehendak zat yang menciptakannya, zat yang memeliharanya, zat yang menguasainya. Setelah seorang hamba mengilmui siapa yang menciptanya, siapa yang memeliharanya, siapa yang menguasainya, maka berikutnya dia dituntut untuk mengilmui nama-nama zat yang mencipta, memelihara dan menguasainya tersebut. Sifatnya seperti apa? Ketentuan-ketentuannya seperti apa? Kehendak-kehendaknya seperti apa? Ketetapan-ketetapannya seperti apa? Yang ketiga, ma'rifatut tariq allati tusilu ilaihi. Mengenal, mengilmui jalan yang bisa menyampaikan dia kepada zat yang menciptakannya tersebut. Sehingga dia tidak tersesat arah dalam mengarungi jalannya kehidupan dunia untuk menyongsong kehidupan akhirat. Kemudian dia mengenal segala perkara yang bisa menjadi kendala bagi dia dalam menempuh jalan menuju Allah SWT, menuju zat yang menciptakannya tersebut. Yang terakhir, ma'rifatu nafsihi wa ma'rifatu uyubiha. Hendaklah dia mengilmui, mengenal, mengerti, memahami hakikat dirinya, sekaligus mengenal cacat-cacat dan aib-aibnya. Maka semakin seseorang menyempurnakan 5 pokok ma'rifat, keilmuan tadi, maka akan semakin sempurna kekuatan keilmuannya, semakin sempurna kekuatan keilmuannya, semakin sempurna kebahagiaan yang akan dia gapai di kehidupan dunia, lebih-lebih di kehidupan akhirat. Maka a'lamun nas a'rafuhum biha wa afqahuhum fiha. Manusia yang paling berilmu hakikatnya adalah manusia yang paling mengilmui 5 poin tadi, yang paling bisa memahami perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Kemudian setelah dia mengilmui, mengenal dan memahami 5 perkara yang tadi kita sebutkan, sebagai kelanjutannya dia harus menyempurnakan dalam hal memahami dan mengilmui quwwatul amaliyah, kekuatan dalam mengamalkan 5 perkara yang tadi kita sebutkan. Sebagai tindak lanjut daripada kekuatan ilmiah yang tidak akan tercapai kecuali dengan menjaga hak-hak zat yang menciptakannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, seraya dia rasakan betapa besar karunia zat yang menciptakannya, sekaligus dia merasakan betapa kurangnya dia dalam menunaikan hak-hak zat yang menciptakan, yang memelihara dan menguasainya tersebut. Dan semakin seseorang hamba mempertebal dan memperkuat kekuatan amaliyah, yaitu berupa menjaga hak-hak zat yang menciptakannya, mengamalkannya dalam kesehariannya penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kejujuran, penuh dengan usaha-usaha untuk menyempurnakannya, memperbaiki keadaannya, seraya menyaksikan serta merasakan betapa nikmat karunia tauhid dari Allah, zat yang menciptakannya, zat yang menguasai dan memeliharanya, sekaligus dalam pada itu dia merasakan bahwasanya dia sangat memiliki kekurangan, sangat kurang dalam hal menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga sejatinya dan seharusnya dia merasa malu tatkala dia berusaha untuk menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tersebut yang penuh dengan cacat dan kekurangan. Karena dia sadar apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu tidak sepadan, tidak sebanding dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dia penuhi. Dan tidak akan sebanding selama-lamanya siapapun dia orangnya. Tidak akan bisa dinilai atas segenap taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik karunia duniawiyah maupun ukhrawiyah, baik kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah yang dia merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata demikian besarnya. Sementara apa yang dia amalkan daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat sedikit sekali, dalam pada itu setelah itu pun sedikit, penuh dengan cacat dan kekurangannya. Maka sebagai seorang hamba yang tahu diri, sudah barang tentu dia merasa malu atas apa yang telah dia usahakan dalam rangka berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimanallahu wa iyyakum, dua kekuatan tadi yang merupakan sarana seseorang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat, ini tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongannya saja, kecuali dengan kemudahan darinya. Maka dia sangat amat berketergantungan kepada zat yang menganugerahkannya dua kekuatan tadi, agar senantiasa dibimbing di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, sebagaimana Allah SWT yang telah membimbing wali-walinya dari kalangan anbiya wal mursalin, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada dan salihin, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan untuk melenceng ke kiri dan ke kanan daripada siratal mustaqim. Itu dengan dua cacat, dengan dua sebab, dengan dua kendala yang bisa mengeluarkan seseorang daripada siratal mustaqim. Yang pertama dikarenakan rusaknya atau minimnya kekuatan ilmiah, sehingga dia terjerumus ke dalam dhalal, ke dalam kesesatan. Yang kedua, rusaknya kekuatan amaliyah yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kemurkaan Allah SWT. Maka kita katakan tadi, sesungguhnya kesempurnaan seorang hamba di sisi Allah SWT, kebahagiaan seseorang hamba di sisi Allah SWT tidak akan terwujud kecuali dengan mengumpulkan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan di atas. Dan untuk selalu mengenangnya, untuk selalu mengenang poin-poin yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala dan kasih dan sayangnya mewajibkan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat untuk menyebut-nyebutnya terus, agar terus terkenang agar terus menjaga dan agar terus konsisten di atas kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Dan yang demikian sebenarnya sudah terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Dan telah Allah Subhanahu wa taala susun dengan sedemikian urut, dengan sedemikian sempurnanya. Coba kita lihat, tatkala Allah Subhanahu wa taala membimbing seorang hamba untuk membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan alam semesta, yang memelihara alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang dia Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kasih sayangnya, yang rahmatnya pun sampai kepada hambanya, yang dia Allah Subhanahu wa taala merajai dan menguasai hari pembalasan. Tiga ayat tersebut mengandung poin pertama yang tadi kita sebutkan. Apa itu? Ma'rifatul abdi fatirahu wa bari'ahu wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Yaitu mengenal siapa yang menciptakannya. Seorang hamba dituntut untuk mengenal siapa zat yang menciptakannya, siapa zat yang memeliharanya, siapa zat yang menguasainya dari semua sisi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala kesempurnaan, segala pujian milik Allah, dialah zat yang mencipta, memelihara, dan menguasai alam semesta, manusia, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini kita dituntut, dibimbing sekaligus oleh Allah SWT untuk mengilmui poin pertama ini. Seorang hamba tidak akan mendapatkan kebahagiaan di sisinya kecuali dengan menyempurnakan keilmuannya, ma'rifahnya, siapa kiranya zat yang menciptakannya, siapa kiranya zat yang memelihara dan mengatur segala urusannya dan menguasainya, dan seperti apa nama-namanya, sekaligus dia mengilmui seperti apa ketentuan dan ketetapannya dan kehendaknya, perbuatan-perbuatannya, takdir-takdirnya. Nama-nama ini di situ ada nama Allah SWT, Allah Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini adalah inti daripada Asmaul Husna. Tiga nama tersebut adalah inti daripada Asmaul Husna. Nama Allah Subhanahu wa taala ada nama yang paling dicintainya, yang mencakup sifat yang menyeluruh. Yang mengandung sifat uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Yaitu penghambaan makhluknya kepada Sang Khalik. Penghambaan hamba, hamba-hamba Allah SWT kepada Allah SWT. Allah. Dan sebagai kemestiannya, tatkala seorang hamba mengilmui serta mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak diserahkan kepadanya ibadah, dan tiada yang selain Allah yang berhak diserahkan kepadanya ibadah, maka sudah barang tentu dia harus mengimani dan mengilmui. Tidak mungkin ada zat yang diserahkan kepadanya segenap peribadahan, segenap penghambaan, tapi ternyata dia tidak sanggup untuk memelihara, mengatur, menguasai hamba-hambanya. Itu mustahil, tidak layak, dan tidak sesuai dengan akal sehat. Ada seseorang yang menyerahkan peribadahan kepada zat yang tidak berkuasa, tidak mencipta, tidak memelihara secara penuh atas hamba-hambanya, maka tidak layak penghambaan diserahkan kepada zat yang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur, menguasai hamba-hambanya, alam semesta dengan segenap isinya. Maka nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb ini mencakup semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ar-Rabb, dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, di situ keluarlah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, zat yang Maha mencipta. Di situ keluarlah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, zat yang Maha memberikan rezeki. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dikatakan Ar-Rabb kalau tidak dia Maha memberikan rezeki. Di situ keluarlah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'ti, zat yang Maha memberi. Di situ keluarlah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin, yang memiliki yang sangat menyampaikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Di situ keluarlah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi, yang Maha menghidupkan. Di situ keluarlah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, yang Maha mengurusi segenap urusan hambanya. Keluar dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama ini, Ar-Rahman, zat yang Maha memiliki rahmat dan kasih sayang yang sangat luas, yang tiada berbatas dan tiada hingga. Ar-Rahim, zat yang sampai rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Ini mencakup semua sifat-sifat kebaikan, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Al-Latif, Al-Wadud, penuh kasih sayang, yang Maha lembut, Al-Bar, dan selanjutnya. Ini terkandung ke dalam nama-nama ini. Sehingga itu ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar hambanya betul-betul memperhatikan poin-poin ini. Ini adalah inti Islam, inti ajaran yang dibawa oleh anbiya wal mursalin. Sehingga setelah seorang hamba memperkuat kekuatan ilmiahnya dari sisi yang pertama, yaitu kita dituntut untuk mengenal siapa zat yang harus kita ibadahi, siapa kiranya zat yang berhak untuk diibadahi, yang dia adalah sudah barang tentu sebagai pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta dengan segenap isinya, yang dia haruslah memiliki sifat rahmat yang luas yang sampai kepada makhluknya, sekaligus dia yang Maha perkasa, yang Maha menguasai hari pembalasan secara khusus dan alam dunia ini secara umumnya. Kalau sekiranya Allah SWT Maha menguasai alam akhirat, maka alam dunia Allah SWT lebih kuasai lagi. Yang ketika alam akhirat, Allah tidak izinkan satupun di antara makhluknya untuk menunjukkan kekuasaan ketika di akhirat kelak. menunjukkan kemampuan baik dalam berkata-kata maupun dalam berbuat, tidak seorang pun diizinkan oleh Allah SWT ketika itu. Kemudian firman Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini isyarat daripada kekuatan ilmiah, kekuatan keilmuan seorang hamba mengenai jalan yang menyampaikan kepada zat yang menciptakannya, yaitu tidak ada jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan yang hakiki dan sejati, kecuali dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak akan sampai jalan tersebut kepada zat yang menciptakannya, menguasainya dan memeliharanya, kecuali dengan jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap perkara-perkara yang dicintai dan diridhoinya. Dan tidak mungkin seorang bisa menapaki jalan tersebut, yaitu jalan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan isti'anah, kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipermudah, dibimbing untuk menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita selalu mengenang bahwasanya kebahagiaan yang hakiki yang akan kita gapai di dunia dan akhirat tidak akan terwujud kecuali dengan kekuatan ilmiah yang lima tadi. Yang pertama, bagaimana seseorang mengilmui tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengilmui tentang siapa yang menciptakannya, memeliharanya, menguasainya. Kemudian kekuatan berikutnya, yaitu bagaimana jalan menuju zat yang menciptakannya tersebut, bagaimana, apa, seperti apa caranya kita mengenal, kita mencintai zat yang menciptakannya tersebut, zat yang menciptakan jiwa dan raga kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita dengan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa jalannya tidak lain dengan penghambaan diri kepadanya saja, dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak kepada selainnya, menyerahkan peribadan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan hal yang demikian tidak juga terwujud kecuali dengan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beritahu jalan tersebut adalah dengan menghambakan diri kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu jalan tersebut tidak akan tercapai, tidak akan bisa dilalui, ditapaki oleh seorang hamba kecuali dengan kemudahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kembali semuanya kuncinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ini ada isyarat. Dia mengandung penjelasan keilmuan bahwasanya tidak akan tergapai perkara tadi kecuali dengan istiqomah di atas siratal mustaqim. Tidak akan seorang konsisten di atas jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tergapai. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai dan diridhoinya, kecuali seseorang harus konsisten di atas siratal mustaqim. Istiqomah di atas siratal mustaqim. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat, tidak akan seorang hamba menggapai istiqomah kecuali dengan hidayah darinya. Tidak akan seorang bisa mencapai kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ma'rifatullah, kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal zat yang menciptakannya, mengenal zat yang memeliharanya dan mengaturnya, menguasainya, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seorang sampai kepada hal yang demikian kecuali dengan mengenal jalannya, mengilmui seperti apa jalannya. Ternyata jalannya adalah dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tidak akan bisa seorang berada di atas, seseorang berada di atas jalan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menapaki jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan i'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta pertolongan kepada-Nya. Dan ternyata tidak akan sampai kepada poin-poin yang kita sebutkan tadi, tidak akan sampai seorang kepada kebahagiaannya kecuali dengan istiqomah, konsisten di atas jalan yang lurus. Dan tidak mungkin seorang bisa konsisten di atas jalan yang lurus, istiqomah dengan kekuatan ilmu dan amalnya kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak mungkin seorang bisa berjalan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan kepada-Nya kecuali dengan pertolongan-Nya. Kembali perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti suatu lingkaran yang tidak terputus, saling berhubungan satu sama lainnya. Saling berhubungan satu sama lainnya. Di seorang hamba ketika dibimbing oleh Allah SWT untuk mengikrarkan poin-poin yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah sampai pada ihdinash shiratal mustaqim, itu sama saja dengan ikrar seorang hamba tidak ada, ya Allah, sesungguhnya tidak ada jalan bagiku untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali dengan istiqamah di atas shiratal mustaqim, konsisten di atas shiratal mustaqim. Dan aku sadar bahwasanya tidak mungkin aku berada di atas istiqamah, tidak mungkin aku konsisten di atas shiratal mustaqim kecuali dengan petunjuk dan bimbingan-Mu. Kemudian aku sadar tidak ada jalan, sebagaimana aku sadar tidak ada jalan menuju kebahagiaan kepada-Mu kecuali dengan penghambaan diri, kecuali dengan penyerahan peribadahan seutuhnya kepada-Mu. Dan tidak mungkin aku bisa menggapai jalan tersebut, tidak mungkin aku bisa mewujudkan penghambaan dan peribadahan tersebut kecuali dengan ma'unah, pertolongan dari-Mu. Sebagaimana tidak ada jalan menuju istiqamah di atas shiratal mustaqim kecuali dengan taufik dan bimbingan dari-Mu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Setelah ini shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim, Allah sebutkan siapa ajaran orang, siapa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bimbing di atas shiratal mustaqim. Yaitu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Di dalam surah An-Nisa Allah sebutkan mereka adalah dari kalangan anbiya wal mursalin, dari kalangan syuhada, dari kalangan siddiqin wa syuhada wa salihin. Dan empat jenis orang itu adalah orang yang konsisten berada di atas kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Semakin seseorang menyempurnakan kekuatan ilmiah dan amaliyahnya, maka akan semakin seseorang berada di atas shiratal mustaqim, semakin bisa konsisten di atas shiratal mustaqim. Makanya Allah SWT perjelas ghairil maghdubi alaihim waradhdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keluarnya seseorang daripada kebahagiaan yang hakiki, jauhnya seseorang dalam menggapai kebahagiaan yang sebenarnya, itu berwujud dengan dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia keluar daripada siratal mustaqim kepada kesesatan. Bentuk yang kedua, dia keluar daripada siratal mustaqim kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ini dikarenakan rusaknya kekuatan keilmuan dan kekuatan amal yang ada padanya. Mereka yang dimurkai oleh Allah SWT, ini rusak kekuatan amalnya. Mereka yang tersesat, ini rusak kekuatan ilmunya. Maka apabila semakin rusak dua kekuatan tersebut, maka akan rusak pula kebahagiaan dia, akan jauh semakin daripada keridhaan dan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin rahimanallahu iyyakum, surat ini selalu harus kita baca dengan seksama, karena Allah SWT hendak mengingatkan kepada kita bahwasanya inilah hakikat hidup seorang hamba, yaitu menggapai keridhaan dan kebahagiaan Allah SWT. Jadi manusia Allah SWT ciptakan alam semesta ini untuk hambanya. Allah tidak butuh kepada hambanya. Dan Allah SWT menginginkan kebaikan dan kebahagiaan kepada hamba tersebut. Allah tidak mendapatkan, Allah tidak butuh, Allah tidak memerlukan, Allah SWT tidak menginginkan apa-apa dari seorang hamba untuk hamba memberikan kemaslahatan kepada Allah SWT. Allah SWT ciptakan alam semesta untuk hambanya, untuk menggapai kebahagiaan. Jadi alam semesta dengan segala isinya adalah Allah SWT terkala menciptakannya untuk kepentingan hamba tersebut. Bagaimana hamba tersebut bisa menggapai keridhaan Allah, bagaimana hamba tersebut bisa menggapai kebahagiaan. Dan perlu diketahui, tidak akan tercapai kebahagiaan tersebut, kebahagiaan yang hakiki, kecuali dengan dua kekuatan tadi, yaitu kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya mensyariatkan setiap muslim dan muslimah untuk selalu mengingat poin-poin tadi dengan membaca surat Al-Fatihah ini dari awal sampai akhir. Di situ adalah jalan bagaimana menuju kebahagiaan yang hakiki untuk seorang hamba di kehidupan dunia ini, dan berakhir kepada kebahagiaan yang seutuhnya di kehidupan akhirat kelak. Maka kesimpulannya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, awal daripada surat ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengahnya adalah hidayah, dan terakhirnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, hidayah, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian seorang hamba dalam mendapatkan nikmat, Allah sebutkan tidak dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Allah sebutkan nikmat juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta bimbingan kepada Allah agar kita selalu dibimbing di atas siratal mustaqim. Allah sebutkan seperti apa siratal mustaqim? Adalah jalan orang-orang yang kau beri nikmat mereka ya Allah. Disebutkan dalam surat An-Nisa bahwasanya mereka orang-orang yang mendapat nikmat itu adalah orang dari kalangan anbiya wal mursalin, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan para syuhada, dari kalangan para salihin. Yang empat-empatnya, empat golongan ini orang yang mewujudkan dua kekuatan tadi, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Semakin sempurna dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin sempurna dia dalam memperkuat kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Mereka lah orang-orang yang sesungguhnya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah sesungguhnya orang yang mendapat kenikmatan yang hakiki dan sejati dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kalau kita cermati dan seksama ayat tersebut, ayat per ayat daripada surah Al-Fatihah, tidak mungkin seseorang mendapatkan kenikmatan yang hakiki ini, yaitu berupa kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah, itu kecuali dengan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin seorang mendapatkan kebahagiaan yang sungguhnya kecuali dengan mendapatkan nikmat yang hakiki dan sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang mendapatkan nikmat tersebut kecuali dengan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin seorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmat dan kasih sayang-Nya. Maka kembalilah segala urusan ini kepada nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kelaziman, merupakan konsekuensi daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kalau tidak Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan nikmat kepada hamba-Nya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dikatakan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penuh kasih dan sayang kalau ternyata kasih dan sayang tidak sampai kepada hamba dalam bentuk nikmat. Wujud kasih dan sayang hamba kepada Allah, kasih dan sayang Allah kepada hamba dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Ini yang paling gampang dirasakan. Yang paling gampang dirasakan oleh seorang hamba, nikmat-nikmat yang real saja misalnya. Nikmat sehat walafiat. Nikmat duniawiyah. Kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang seperti ini, nikmat badan yang kelihatan dengan kasat mata ini adalah bukti daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang menggapai hal-hal yang kita sebutkan kecuali dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semua yang tersebut, semua yang kita katakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala awal ayat yang itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan konsekuensi daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensi daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah penuh kasih dan sayang kalau sekiranya Allah tidak bisa memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Dan kasih dan sayang serta pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini mewajibkan seorang hamba betul-betul mewujudkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah seorang hamba mengetahui ada zat yang maha memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tidak terbatas. Karena semua kebaikan wa ma bikum min ni'matin min Allah, fa min Allah. Semua kebaikan nikmat yang ada pada diri kalian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah seorang hamba meyakini perkara tersebut, bahwasanya rahmat, nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin zat yang bisa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada hamba, kemudian dia tidak berkuasa, tidak mencipta, tidak menguasai, tidak mengatur segala urusan hambanya. Maka kalau sekiranya seorang hamba telah mengimani perkara tersebut, ada zat yang maha mencipta, ada zat yang maha memelihara, menguasai alam semesta, kemudian zat tersebut maha berkuasa untuk menyampaikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba, maka sudah barang tentu zat yang seperti itu layak diserahkan kepadanya segenap penghambaan diri, segenap peribadahan. Ya, segenap peribadahan. Maka sebuah kesimpulannya, barang siapa yang betul-betul memperhatikan dengan seksama, barang siapa yang bukan sekedar memahami tapi betul-betul menghayati, barang siapa yang setelah menghayati dia betul-betul wujudkan pengamalannya dalam kesehariannya dengan mewujudkan hakikat makna-makna yang digantung dalam surat Al-Fatihah, yaitu dengan mengilmui, dengan mengamalkannya, maka dia akan menggapai hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Sehingga setelah kandungan-kandungan Al-Fatihah tersebut merasuk ke dalam hatinya, terpancar dalam kesehariannya, maka jadilah dia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus, yang derajatnya lebih tinggi daripada kebanyakan orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang betul-betul mencermati, barang siapa yang betul-betul menghayati kandungan-kandungan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah yang terus kita baca tersebut, maka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin sempurna penghambaannya, yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sarat ubudiyyatuhu ubudiyyatul khassah alladziina irtafa'at darajatuhum an awwamil muta'abbidin. Maka jadilah peribadahan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala peribadahan yang khusus, orang-orang yang khusus yang meninggi derajatnya daripada derajat kebanyakan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peribadahannya diistilahkan oleh beliau peribadahan khassah, ibadatul khawas, orang-orang yang khusus yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mungkin saja amalannya sama, lahirnya, fisiknya sama-sama mengucapkan subhanallah, harokatnya sama, makhrajnya sama, tapi orang yang mewujudkan kandungan-kandungan Al-Fatihah, maka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagai langit dan bumi dengan kebanyakan orang yang mengucapkan subhanallah. Orang yang mengucapkan alhamdulillah tapi dia mewujudkan hakikat kandungan-kandungan Al-Fatihah di dalam hatinya, dalam kehidupan kesehariannya, ketika dia mengucapkan alhamdulillah dengan orang lain yang mengucapkan alhamdulillah, maka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan langit dan bumi. Orang yang mengucapkan alhamdulillah tapi dibangun di atas kekuatan ilmiah, ma'rifatullah, kemudian ma'rifatut tariq, mengenal jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seksama, maka derajatnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara otomatis kebahagiaan yang akan dia gapai melampaui kebahagiaan kebanyakan orang, melampaui kebahagiaan kebanyakan orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi orang-orang yang tidak sama sekali menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.